bisnis. Pemerintah berencana mewajibkan setiap bisnis online untuk berbadan hukum demi perlindungan konsumen. Namun beberapa pihak mengkritik rencana tersebut lantaran dinilai akan menghambat pengusaha mikro yang baru merintis bisnis atau bisnis sampingan dalam skala kecil. Ditambah lagi, menurut beberapa pihak, waktu yang dibutuhkan dalam proses pembentukan badan hukum untuk sebuah perusahaan di Indonesia sangat lama. Biayanya pun lebih besar dibanding negara lain. Untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, bagaimana komentar Anda soal aturan bisnis online harus berbadan hukum ini? Nggak lucu. Repot lah. Masa saya harus bikin PT dulu baru jual handphone kan? Harga bikin PT-nya lebih mahal dari handphonenya, gimana sih? Yang penting kan pengaturan agar konsumen itu terlindungi, kan itu intinya. Jadi perlindungan konsumen. Nah, tinggal media yang digunakan untuk bisnis online inilah yang memiliki aturan-aturan yang bisa melindungi kepentingan konsumen itu. Jadi terhadap kaskusnya, tapi bukan terhadap orang-orang yang bertransaksi di kaskus. Gitu dong. Jadi yang diatur itu adalah prosedur bertransaksinya. Mau hantu belau kek, mau setan atau kuntilanak yang bertransaksi, ikut aturan cara bertransaksi yang aman gitu kan. Aturlah yang paling penting untuk diatur. Jadi jangan mengatur yang sebetulnya belum perlu diatur gitu. Ada aturannya, silahkan dibuat aturan bertransaksi online gitu. Tapi, ndak harus berbadan hukum orang-orangnya. Merugikan UKM lagi, gitu kan. Misalnya, ibu-ibu yang cuma jual makanan gitu, keripik, lewat online. Walah, harus ke notaris lagi, ke Departemen Kementerian Kehakiman lagi. Aduh, tujuan kita kan memangkas ongkos-ongkos itu. Tapi sekali lagi, silahkan dibuat aturan yang menjadi rambu-rambu dalam bertransaksi lewat online. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.